akal tidak bisa. Akal taruh belakang, iman taruh depan. Tidak semuanya akal harus berperan. Quran itu bagikan lautan, tidak bertepian. Sedangkan akal bagikan seujung rambut. Ketika ditaruh di pesisir, mungkin bisa kelihatan. Tapi setelah di tengah lautan, wassalam amblas, tidak ada apa-apanya. Kapal besar ketika berlabuh, berstandar di pelabuhan, wah kapal induk luar biasa, top besarnya. Bobot 50 ribu ton, ada berapa 100 ribu ton masalah. Setelah di tengah lautan, bagi sebutir nasi di tengah karpet. Itu. Jadi akal yang harus masuk Quran, bukan Quran yang harus masuk akal. Banyak di Quran itu yang tidak masuk akal. Contohnya Nabi Allah Sulaiman percaya karo manuk sing nuduhake kratone putri Belgis negara Sabah ing Yaman. Sing nuduh itu sapa? Manuk. Burung hut-hut nek cara temen iki namine patuk bawang. Lho kehebate kok Nabi Allah Sulaiman ya percaya-percayane karo manuk iku lho. Tekonti awak muno jahut hut mahai ku nek ora teko tak beleh kowe boten kula niku nembe keliling kok ya Rasulullah kondi nembe keliling wonten negara Yaman temeku kula manggihake negeri Saba utawa Sabah iku ratune putri ning sing nyembah senenge lho ngono ta nggih. Tak kirimi surat ke sama terang atau kau kena lu mana malis yang dikongkot berangkat diajak beriman nolak aluwung bayar upeti ditolak dening Nabi Allah Sulaiman cekak aose disaimbarakan ayo sopo sing iso pindah singgah sana nih. Sapa putri Belgis Efrit ditakoni kula ngadung sanggup-sanggup cepetane sepiro panjenengan ngadep jumeneng sak dereng pun lenggah saya suwi lajeng patihipun Asif bin Barhiya ngadung lho Asif sanggup awakmu sendika kecepetane jenengan merem sak dereng itu sak kedhep netra baik kusin tangan saestu dibukti ake akal niku nolak Asif niku bin Barhiya dudu nabi wali Nabi Sulaiman nabi rasul ratune. Lho kok percaya karo wali lah hebat Nabi Sulaiman iki. Jane aku iki luwih pinter tenan Nabi Sulaiman apa Nabi Sulaiman sing luwih pinter karo aku. Jane. Percaya hebat sekali. Padahal kedudukanipun Nabi Allah Sulaiman menika wau mukjizat luwih agung timbang kedudukane karomah. Turu apa-apa karomah niku dibanding mukjizat. Wah, dari menopo-nopo nih. Nih. Lah kok tukul disain barak no. Alah ngesel-ngesel ini ku. Buti kerjaan no dewi rak rampung ni ku. Nek Pati Nabi Sulaiman ku iso ngangkat singgah sana nih to. Nah, mukjizat Nabi Sulaiman tidak sak keraton-keraton ni Bilgis kesukuan ni ku. Mukjizat ya. bagaimana Nabi Allah Sulaiman hormat takzim marang ulama, takzim karo para wali Allah. Lho aja maneh kok marang para wali Allah karo manuk hudhud. Niku ibroh untuk kita. Niku hebat. Terus percaya. Lho iki satu contoh nek akalnya mboten gaduh nek nuruti akal. Ya, ada yang harus diakal, ning aja diakali. Digunakan akal, ning jangan diakali. Sebab nek akal diakali lalu suwe-suwe dadine okol. Nek wis okol katon budune. Ora ngoten pun okol kok. Repot nek ben. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Niki satu contoh. Terus ten Quran iki wonten. Critane wali, lah ya ana. Sapa Ashabul Kahfi sampai surat di surat Kahfi. Mbok digawe surat era nabi kabeh ra ngono. Ana surat Luqman, surat Kahfi, surat Maryam. Siti Maryam dudu nabi waliyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nanti tekan aran niku nggawa adab. Nyimpang titik. Lho kok piye? Alah. Bapak Ramane napa Ramane Sidina Umar kula sedgowo-gowo. Ramane Sidina Utsman iku ya sedgowo-gowo. Umpamane cara ning tarweh. Al-Khalifatu Tsalits Amirul Mukminin Sidina Utsman radhiyallahu anhu ismun ae ora disebut apa Utsman bin Affan. Affan ku sapa? Sahabat Utsman ku sapa? Affan ulum Islam kok sik dihormati ae. Al-Khalifatu Tsani Amirul Mukminin Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Aja digowo-gowo, Khattab itu guru Islam. Aja digowo-gowo. Jadi ini ekstrim sih. Takziman, tetap adab munggah ungguh. Lu ini berapa didikan akhlak untuk berikut itu. Cerita akhir riwayatnya para nabi sampai kelahiran pun Nabi Isa ngatos saniki bekasé ana kabeh wong liya duwe kebanggaan bekasé napa sing dadi penuntune ana tinggalane ana situs sejarahe lan nek awake dhewe sing kula kuwatirake nek pun tinggalane Kanjeng Nabi wis ora eneng. Tinggalane keluarga rumah tanggane Kanjeng Nabi pun boten wenteng kalian Siti Khadijah. Tinggalane para sahabat pun boten wenteng kula nguwatirake. Mangke umat Islam pemuda utawi generasi kita yang akan datang 50 tahun lagi iku wis iso nuduhi bukti sejarah. Kula kuwatir nek Islam diarani dongeng. Karena tidak bisa membuktikan situs sejarah. Temrikilah hebatipun Allah Ta'ala memberikan satu ayat subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nek surat Isra niku saking sing paham mulai subhana, tapi kula pundhut king napa kok minal masjidil haram ilal masjidil ada apa? Ternyata ada sejarah, kita tidak boleh meninggalkan sejarah. Jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Niku almarhum Bung Karno rumiyin.